Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين والطلبة رحماني ورحمكمullah. Insyaallah akan kita lanjutkan dari membaca beberapa ayat dari surah Al-Kahfi yang mengisahkan perjalanan antara Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam. Terakhir kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fantalqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra." Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah perjalanan antara Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi wassalam dengan mengatakan fantalaqa, lalu keduanya setelah melubangi kapal yang membawa mereka, yang membantu keduanya untuk mencapai suatu tempat, lalu keduanya turun dari kapal tersebut hatta hingga akhirnya idza laqiya ghulaman, berjumpa dengan seorang anak. Faqatalahu, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam membunuh anak tersebut. Jadi baru bertemu langsung dibunuh. Sehingga Nabi Musa alaihi salam yang tadinya sudah berjanji untuk tidak bertanya, untuk tidak menegur, ya, secara spontan, secara barakallahu fikum, secara refleks, ya, langsung mengatakan qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, apakah engkau membunuh seorang jiwa yang zakiyah? Dikatakan jiwa yang apa? Zakiyah. Karena apa? Karena dia masih kecil. Jadi dikatakan sebagai jiwa yang masih suci. Ya. Yang belum sampai kepadanya al-bulugh, usia baligh, sehingga dia belum dihukumi dengan dosa dan juga barakallahu fikum kemaksiatan. Karena apa? Belum balagha aqluhu, akalnya belum sampai. Sehingga disebut oleh Nabi Musa alaihi salam nafsan zakiyah, jiwa yang masih suci. Loh, jiwa yang kok masih suci ya, Pak? Dibunuh. Sehingga ditegurlah oleh Nabi Musa alaihi salam, aqtalta nafsan zakiyatan, apakah engkau membunuh seorang jiwa yang masih suci, belum mendapatkan dosa, belum mendapatkan kewajiban. Naam. Ya, sebagaimana dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, usia-usia yang belum baligh itu belum diwajibkan atas suatu ibadah tertentu sampai kepadanya baligh. Makanya itu menjadi syarat. Syarat wajibnya seorang, ya, itu dibebani oleh suatu ibadah dalam syariat, ya, dibatasi. Nah, kalau kita belajar barakallahu fikum sholatnya dan seterusnya, kapan syarat wajibnya, termasuk haji, ya, meskipun haji anak-anak sah, tetapi secara syarat wajibnya, ya, mereka belum diwajibkan. Demikian pula umrah, sehingga disebut sebagai nafsan zakiyah. Ini jiwa masih suci. Plus bighairi nafs. Engkau membunuhnya wahai Nabi Khidir bighairi nafs, tanpa sesuatu yang dibenarkan. Tiba-tiba dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Maka telah sungguh engkau melakukan suatu perkara yang nukra. Kemudian telah kita sampaikan bahwasanya pada perbuatan Nabi Khadir yang pertama, yaitu melubangi kapal, Nabi Musa alaihi salam menyebutkan laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan perkara yang imra. Apa artinya imra? Sama-sama mungkar. Ya. Yang kedua mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Tetapi bahasanya yang pertama imran, yang kedua apa? Nukran. Ya. Kata Qatadah Ad-Di'amah, Ibnu Di'amah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya nukran itu an-nukru a'zamu min imrin. Ya. Sebutan kemungkaran yang kedua itu lebih besar daripada kemungkaran yang pertama. Yang pertama imran, yang kedua nukran. Maknanya sama-sama mungkar. Tetapi kata Qatadah, yang kedua yang memakai nukran itu lebih besar daripada yang imran, yang pertama. Kenapa? Li'anna nukra haqiqatul halak. Karena sebutan nukra, kemungkaran yang kedua dengan lafaz nukran, itu menyebutkan tentang hakikat dari kebinasaan. Apa itu? Sudah mati orangnya, dibunuh, benar-benar dibunuh. Adapun yang kedua, yaitu yang pertama, yaitu imran, itu dilakukan karena khaufan minal halak, khawatir terjadi adanya kebinasaan, adanya jiwa yang melayang, adanya kematian. Dengan sebab apa? Dengan sebab kapal itu dilubangi. Jadi Nabi Musa pada pertama keadaan, perbuatan yang pertama, mengingkari, engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar dengan kata imran. Ini lebih rendah. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan melubangi kapal tersebut, orang-orang yang berada di kapal tersebut akan tenggelam. Tapi bisa jadi tidak tenggelam, bisa tidak bisa. Ternyata bisa berenang, kan tidak tenggelam. Tetapi kemungkinannya akan tenggelam, dan dengan sebab tenggelam itu akan ada jiwa yang melayang, akan ada yang mati. Jadi diingkari karena khawatir akan ada yang mati. Adapun yang kedua, nukron. Dengan kalimat nukron, kamu melakukan tindakan yang mungkar, benar-benar mungkar. Ya. Kenapa tidak menggunakan lafaz imron? Karena yang kedua sudah, orangnya sudah mati. Haqiqatul halak. Ini sudah mati, sudah. Sehingga pengingkarannya lebih keras. Adapun yang pertama, kalau tidak diingkari, khawatir terjadi kematian. Barakallahu fikum. Dan sangat-sangat wajar ketika Nabi Musa alaihi salam, dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Disebutkan dalam Ibnu Katsir, atau dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwasannya thumma kharaja minas safinah. Kemudian keduanya, Nabi Musa dan juga Nabi Khadir, keluar dari kapal. فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. Maka tiba-tiba ketika keduanya berjalan, أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا, Nabi Khadir melihat seorang anak, يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ, yang bermain dengan anak-anak yang lainnya. فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. Kemudian tiba-tiba Khadir mengambil, memegang kepala anak tersebut. Faqtala'a biyadihi faqtalahu. Lalu tiba-tiba kepala tersebut dicabut dari badannya. Naam. Faqtalahu. Hingga akhirnya Nabi Khadir alaihi salam membunuh anak tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga wajar ketika Nabi Musa alaihi salam apa? Mengingkari perbuatannya Nabi Khadir. Kenapa? Karena dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salam, membunuh tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan itu adalah kemungkaran. Apalagi membunuhnya sadis. Dalam riwayat lain barakallahu fikum, bahwasanya Nabi Khadir membunuh anak tersebut dengan sebuah batu. Yasdahu bihi ra'sah, dipecahkan kepalanya dengan batu yang dibawa oleh Nabi Khadir. Dalam riwayat lain, hadal gulam yudbahu bisikin, disembelih dengan pedang atau dengan pisau. Jadi memang cara membunuhnya itu tanpa basa-basi. sehingga sangat wajar Nabi Musa alaihi salam apa menegurnya. Aqtal ta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Al-Imam Al-Qurtubi atau yang lainnya rahimahullah menggabungkan tiga riwayat bagaimana Nabi Khadir membunuh anak tersebut. Ya, tadi ada yang dengan batu dipecahkan kepalanya, ada yang dengan menyembelih dengan apa? Pisau, dan ada pula yang apa? Iqtala ra'sahu biyadih, dicabut kepalanya dengan tangan Nabi Khadir langsung. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, masih mungkin ayajma'a bainar riwayat, untuk menggabungkan beberapa riwayat ini. Ya, sehingga Al-Imam Al-Qurtubi dari tiga riwayat tersebut mungkin untuk digabungkan, maka cara membunuhnya Nabi Khadir terhadap hadal gulam, anak tersebut adalah yang pertama dengan ditimpuk batu dulu. Tak. Ya, pecah atau keluar darahnya, direbahkan, lalu disembelih. Setelah itu apa? Kepalanya dicabut. Ini lebih ngeri lagi, iya tidak? Menggabungkan riwayat, yajma'u bainar riwayat, ternyata hasilnya lebih mengerikan. Ya. Nanti akan disebutkan sebabnya. Kenapa orang anak tersebut belum balik, nafsan zakiyah, jiwa yang masih suci, bisa dibunuh dengan cara yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kita baca lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu kata Nabi Khadir alaihi salam menjawab pertanyaan dari Nabi Musa alaihi salam. Qala, Nabi Khadir mengatakan, alam aqul laka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahwasannya engkau ini tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, diingatkan lagi oleh Nabi Khadir alaihissalam. Pertama kali sebelum berjalan diingatkan, kamu tidak mungkin bisa. Ya, karena kamu tidak tahu khubra, ilmunya. Ya, karena orang tidak mungkin sabar kecuali dia punya ilmu. Sebaliknya, seseorang juga tidak punya ilmu kalau tidak mau sabar. Di sini diingatkan dua-duanya. Ya. Kamu itu gak mungkin bisa sabar. Kenapa? Karena kamu tidak punya ilmu yang saya miliki. Sehingga kamu melihat saya membunuh anak tersebut, kamu tidak sabar. Barakallahu fikum. Dan sabar di sini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang kelima kalinya. Sobron. Dan nanti akan sampai jumlah 7 kali. Ini yang kelima kalinya. Barakallahu fikum. Lalu Nabi Musa alaihi salam setelah diperingatkan kembali oleh Nabi Khadir, kamu itu tidak akan sabar. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kata Nabi Musa alaihi salam, in sa'altuka, kalau aku kembali bertanya kepadamu, sudah 1, terus yang tadi bunuh anak kecil 2, kalau aku bertanya lagi an syai'in ba'daha, tentang sesuatu setelah yang kedua ini, fala tusahibni, maka engkau jangan jadikan aku sebagai sahib, teman dalam perjalananmu. Qad balagta min ladunni udra, sungguh engkau telah memberikan kepadaku udra, udur. Yang pertama, kasih udur. Kedua, kasih udur. Maka yang ketiga ini, barakallahu fikum, Nabi Musa sendiri yang sadar akan dirinya, mengetahui akan dirinya, bahwasanya sudah banyak udzur yang diberikan Nabi Khadir. Maka dia langsung yang memberikan syarat. In sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau aku tanya lagi sudah, saya jangan diajak safar. Sudah, saya dikeluarkan dari apa? Pondok pesantren ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kanatil ula, dan yang pertama, yakni ketika Nabi Musa bertanya tentang kenapa kapalnya kok dilubangi, itu kata Rasulullah sallam, min Musa nisyanan, yang pertama karena benar-benar lupa. Ya. Dan wajar seorang anak, seorang santri, seorang karyawan berbuat kesalahan pada yang pertama kali itu disebabkan apa? Lupa, sangat wajar. Kenapa? Karena dia belum pernah ditegur. Ya. Belum pernah melakukan kesalahan itu. Jadi meskipun dia telah membaca peraturan-peraturan tata tertibnya, pertama kali sangat-sangat mungkin itu disebabkan karena lupa. Ya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Ya, kebiasaannya di rumah demikian-demikian. Ternyata di pondok, walaupun sudah dikasih tahu, ada peraturan yang seperti ini. Harus bangun jam sekian. Harus tidur jam sekian. Bisa jadi yang pertama kali itu sebabnya apa? Nisyanan. Benar-benar lupa. Ya. Wal-wusta, dan yang kedua syarton. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah syarat. Ini yang kita sedang baca. Yang kedua, dia melihat kemungkaran yang tidak dibenarkan dalam syariatnya, yaitu membunuh seorang anak yang masih suci, sehingga setelah menegur aqtal tanafsan zakiyatan bighairi nafs, apakah engkau membunuh jiwa yang masih suci tanpa hak, tanpa dibenarkan dalam syariat, maka langsung Nabi Musa alaihi salam membuat syarat. Sehingga yang kedua ini adalah syaratan. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku tanya lagi dalam suatu perkara setelah ini, sudah. Saya jangan diberi udzur. Dan yang ketiga nanti, amdan. Sengaja Nabi Musa alaihi salam bertanya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha. Lalu keduanya kembali berjalan sampai keduanya mendatangi ahla qaryah, sebuah perkampungan yang di situ ada penduduknya. Istad'ama, keduanya meminta untuk dijamu ahlaha, kepada penduduk tersebut. Dan ini barakallahu fikum hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, di antaranya adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan, musafir. Karena memang musafir adalah orang-orang yang benar-benar butuh dengan pertolongan, dengan perbekalan. Sehingga wajar ketika istad'ama ahlaha, Nabi Musa dan Nabi Khadir meminta makanan, meminta untuk dijamu kepada penduduk desa tersebut. Sangat-sangat wajar. Bahkan semestinya penduduk tersebutlah yang apa, terlebih dulu memberikan makanan. Ya. Karena safar itu adalah qit'atun minal adab, potongan dari adab, dari siksaan. Sehingga butuh-butuh pertolongan. Ya. Bahkan seorang musafir itu barakallahu fikum, saking butuhnya dia terhadap pertolongan, terhadap bantuan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab doa yang mustajab, doa yang dikabulkan, di antara sebabnya adalah apa? Musafir. Salatun da'watuhunna la turad, 3 doa yang tidak akan ditolak, di antara adalah da'watul musafir, doanya seorang yang menempuh perjalanan. Sehingga wajar. Dan ini dulu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antaranya kisah dalam Sahih Bukhari, kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an dengan para rombongan sahabatnya. Dia meminta makanan dalam suatu kabilah, suatu desa, tetapi tidak diberi. Lalu tiba-tiba kepala sukunya sakit, terkena racun, tidak ada yang bisa mengobati, lalu manggil kembali siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu diruqyah dengan apa? Surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Jadi sangat-sangat wajar. Istad'ama ahlaha. Ketika Nabi Musa dan Khadir alaihissalam meminta untuk diberi makan. Ternyata fa'abau ayyudayyifuhuma. Orang-orang dari penduduk desa tersebut abau. Enggan. Untuk apa? Ayyudayyifuhuma. Untuk mereka memberikan keduanya makanan untuk menyambut keduanya sebagai dayyif. Sebagai dayyif. Sebagai tamu. Enggan. Abau. Enggak mau. Barakallahu fikum. Acuh. Fawajada fiha jidaran. Lalu keduanya setelah datang ke desa tersebut meminta untuk dijamu, diberi makan, tetapi penduduk tersebut enggan, ya. Maka keduanya fawajada fiha jidaran. Di desa tersebut keduanya mendapati jidar, sebuah dinding, yuridu ayyan qadda fa aqama. Yang mana dinding tersebut hampir roboh, hampir saja roboh. Fa'aqamah, maka Nabi Khadir alaihi salam aqamahu, kembali menegakkannya, dibenarkan. Qala lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Tetapi ketika itu Nabi Musa alaihi salam menegurnya. Datang ke sebuah desa untuk makan, tetapi tidak diberi. Lalu di desa tersebut ada sebuah tembok yang hendak rubuh, malah dibenarkan, ditegakkan kembali oleh Nabi Khadir. Padahal desanya itu bisa dibilang bermaksiat, enggan. Tetapi kalau ada dinding di desa tersebut malah dibenarkan, malah ditegakkan. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan sengaja mengatakan, qala lau syi'ta lattakhadta alaihi ajran. Seandainya engkau mau, engkau bisa meminta kepada penduduk desa dengan sebab engkau menegakkan dinding ini ajron imbalan. Kamu ini sudah enggak dijamu di sini malah benerin. Seandainya dengan sebab engkau menegakkan tembok ini wahai Nabi Khadir, lattakhadta alaihi ajron. Engkau minta upah. Minta upah, tetapi ternyata apa? Nabi Khadir alaihi salam enggan minta upah, justru mengatakan, qala hada firaqu baini wa bainik. Kata Nabi Khadir alaihi salam, hada ini firaqu baini wa bainika, adalah perpisahan antara aku dan juga engkau. Karena apa? Sudah tiga kali. Pertama lupa, yang kedua sengaja, yang ketiga barakallahu fikum juga disengaja, sehingga Nabi Khadir alaihi salam langsung mengatakan hadza firaqu baini wa bainak. Ya, ini adalah perpisahan baini, antara aku wa bainika, dan antara engkau sudah. Ya, jadi kalau santri satu dinasehatin, dua skors panggil orang tuanya, ketiga hadza firaqu baini wa bainika, hadza firaqu bainal ma'had wa bainika, ini perpisahan antara ma'had dan engkau, afwan. Dan antum enggak usah bersedih hati, ada contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum, menepati janji, menepati kesepakatan. Jangan dibiarkan terus. Kalau biarkan terus, dia tambah apa? Barakallahu fikum, tambah ya semena-mena, tambah menyepelekan. Dan terkadang ketika dirumahkan, diskors, atau bahkan dikembalikan kepada orang tua, ini adalah bentuk nasihat pula. Karena nasihat itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan orangnya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan masalahnya. Yang bisa jadi apabila benar-benar dipertahankan, justru madharatnya lebih besar. Baik untuk mahatnya atau untuk anaknya. Ya. Sudah kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Kok dibiarkan? Bisa tambah apa? Tambah tidak peduli dia. Tetapi ketika di-cut, dikembalikan kepada orang tuanya, dipindahkan ke mahat yang lain, bisa jadi dia apa? Merenungi, introspeksi. Ya. Jadi yang namanya nasihat, itu bentuknya macam, macam termasuk firaq, perpisahan. Makanya dalam syariat berkeluarga barakallahu fikum, ya, nasihat itu juga bertingkat-tingkat. Bahkan sampai apa? Memukul. Ghairu mubarrih tentunya. Pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi sebagai bentuk ta'dib. Sebagai bentuk apa? Memberikan adab, pelajaran. Ya, pertama diingatkan, dinasihati seorang istri, lalu sampai apa? Dipisah dari ranjangnya, jangan masuk ke kamar. Barakallahu fikum. Ya. Atau bahkan sampai dipukul, ghairu mubarrih, tanpa menyakiti, dan juga bukan di wajah. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya nasihat, itu bentuknya macam macam. Nah, yang diperbolehkan seorang ayah, seorang bapak, kepala rumah tangga, ya, menaruh pecut di rumahnya sebagai bentuk apa? Takhwif, menakut-nakuti. Nakal. Iya tidak. Bahkan dalam syariat Islam terkait sholat kan juga demikian. Iya tidak. Muru awladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Padahal usia mereka masih 7 tahun. Sudah balik belum? Belum. Sudah masuk syarat wajib sholat belum? Belum. Tidak sholat pun tidak dosa. Tetapi diperintahkan untuk apa? Memerintahkan terlebih dahulu. Biar terbiasa. Wadribuhum, dan pukullah mereka, wahum abna'u asri sinin, dan mereka ketika itu pada usia 10 tahun. 10 tahun masih susah sholatnya, kita diperbolehkan untuk memukul. Tentunya pukulan ghairu mubarrih, yang tidak mencacati, tidak menyakiti, dan juga bukan diwa wajah. Nasihat itu bermacam-macam. Bisa jadi nasihat suruh nulis 10 kali. Hafalkan ini. Bentuknya bermacam-macam. Yang intinya adalah untuk takdib. Memberikan adab kepada orang tersebut. Bahkan termasuk. Hada firaku baini wa bainika. Perpisahan. Barakallahu fiik. Dan Nabi Khadir alaihi salam setelah menyebutkan. Ini adalah perpisahan kita. Beliau mengatakan. Saunabbi'uka bita'widi malam tastati'alaihi sabra. Kata beliau, dan aku akan memberitakan, mengkabarkan kepada engkau bita'wil, dengan rincian, dengan tafsiran, dengan penjelasan, malam tastati' alaihi sabra, apa yang engkau tidak bisa bersabar dengannya. Ya, ini juga sekali lagi, barakallahu fikum, menjadi dalil, menjadi isyarah, penjelasan bahwasanya kesabaran itu butuh ilmu. Dan ilmu juga butuh sabar. Keduanya adalah sesuatu, dua hal yang selalu bergandengan. Antum tidak akan menjadi seorang alim yang sukses kecuali dengan sabar. Dan antum tidak bisa sabar menjadi seorang alim kecuali dengan ilmu. Sabar butuh ilmu, ilmu butuh sabar. Dua hal syai'an yang mutalazimain. Yang keduanya harus selalu ada. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi Khadir baru akan menyebutkan. Ini loh ilmunya, jawabannya, takwilnya, tafsirnya yang membuat engkau melihat apa yang aku lakukan tidak bisa sabar. Kenapa? Karena enggak punya ilmunya yang saya pegang. Barakallahu fikum. Lalu Nabi Khadir alaihi salam menjelaskan semuanya. 1, 2, 3. Barakallahu fikum. Jadi terkadang sebuah pelajaran, sebuah ilmu, seorang ustaz atau bahkan sebuah kitab, ya, itu menyebutkan suatu permasalahan dulu tanpa disebutkan rincian atau penjelasannya. Ya. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, ya, disebutkan dulu, ya, tanda rofa, tanda nasob, tanda khofat, tanda jazm. Disebutkan dulu satu persatu tanpa tahu maknanya. Lalu baru disebutkan penjelasannya. Sama. Nabi Khadir melakukan perkara dulu. 1, 2, 3. Lalu baru disebutkan penjelasannya. Terkadang demikian. Seorang ustadz, seorang guru, seorang da'i menyebutkan. Saya jelaskan dulu. Jangan tanya dulu. Jelaskan. Baru disebutkan. Barakallahu fikum perinciannya. Sama seperti Nabi Khadir. Melakukan perkara dulu, diem, sabar, jangan tanya. Nanti pasti dijelaskan. Tetapi ternyata, tanya dulu, sampai berpisah. Padahal di akhirnya, Nabi Khadir AS menjelaskan. Dan inilah kewajiban seorang guru, seorang ustadz, seorang da'i, menjelaskan. Perkara-perkara yang menjadi pertanyaan oleh murid-muridnya. Lalu disebutkan oleh Nabi Khadir AS, pada ayat-ayat berikutnya. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Amma safinah, adapun kapal, fakanat limasakin, itu adalah miliknya orang-orang miskin. Jadi mungkin seseorang itu memiliki kapal, tetapi dia masih disebut sebagai orang miskin. Apa itu orang miskin? Orang miskin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di atas 50%. Seorang keluarga, barakallahu fikum, kebutuhannya setiap hari katakanlah 10.000. Tetapi penghasilannya pada tiap harinya cuma 7.000. Ini dikategorikan sebagai orang miskin. Paham? 8.000 miskin, 9.000 miskin, 10.000 cukup. Ya. Meskipun dia punya kapal, meskipun mungkin dia punya mobil, mobilnya untuk ngangkot, seharinya cuma dapat 9.000, 8.000 dikurangi bensin dan yang selainnya, untuk oli dan selainnya, cuma 9.000. Tapi dia punya mobil, dia masih masuk dalam kategori miskin. Ini miskin. Adapun fuqara, fakir, barakallahu fikum, itu setengah dari kebutuhannya atau bahkan tidak sama sekali memiliki penghasilan pendapatan. Kebutuhannya 10.000, beli beras, beli lauk, beli minyak, dan selainnya 10.000 sehari. Tetapi ternyata pendapatannya dalam sehari cuma 4.000, 3.000. Ada setengahnya tidak? Tidak. Ini disebut sebagai fakir. Ya, atau bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Ini disebut fakir. Meskipun maknanya sama. Fuqara wal masakin maknanya sama. Tetapi ketika digabungkan barakallahu fikum, perinciannya seperti tadi. Orang fakir di bawah separuh, yang miskin separuh ke atas tetapi tidak sampai sesuai dengan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Wa in kana lahu safinah. Meskipun dia memiliki sebuah kapal. Sangat mungkin dia katakan sebagai orang miskin. Dan ternyata kenyataannya, wakilnya ada di zaman kita. Orang punya kapal, meskipun pakai fiber, itu mahal loh. 25 juta, ya tidak? Lebih mungkin kalau fibernya besar. Tapi sangat mungkin mereka dikatakan orang miskin, mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena kenyataannya tadi, dia tidak bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang mahal, beli solarnya mahal, dapatnya belum tentu. Jadi jangan dijadikan sebagai alasan, oh dia punya kapal kok, saya nggak punya kapal. Tapi tidak dikatakan, miskin itu punya kapal. Belum tentu, karena yang diukur adalah pendapatannya, penghasilannya. Barakallahu fikum. Nah. Ya'maluna fil bahri, yang mana orang-orang masakin, miskin-miskin tersebut, mereka melakukan pekerjaannya fil bahri, di dalam lautan. Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku ingin untuk a'ibaha, menjadikan kapal tersebut jelek, memiliki cacat. Wa kana wara'ahum malik, karena apa? Di depan, kok dikatakan belakang, nantinya. Di balik perjalanan yang akan kita tempuh, wara, itu terdapat malikun, seorang raja. Ya'khudhu kulla safinah, yang suka mengambil kapal, setiap kapal yang lewat, ghosban, dengan cara ghosob, paksa, tanpa izin diambil. Sehingga barakallahu fikum, Nabi Khadir alaihi salam aradtu an a'ibaha, ingin menjadikan kapal itu jelek, memiliki cacat, memiliki aib. Sehingga Malik yang ya'khudhu kulla safinatin, yang mengambil semua kapal yang lewat itu, tidak tertarik terhadap kapal tersebut. Barakallahu fikum. Ini jawabannya. Dan adalah Nabi Khadir alaihi salam itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak mendapatkannya. Dan dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, yang seperti ini, merusak, nyacat, itu termasuk kemungkaran, sehingga diingkari. Laqad ji'ta syai'an imran, kamu melakukan perkara yang imran, kemungkaran. Barakallahu fikum. Dan ini ternyata jawabannya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Wa ammal ghulam. Dirinci yang kedua. Ini tertib yang bagus. Jawaban yang enak. Satu dulu, baru yang kedua. Wa ammal ghulamu. Dan ada pun anak kecil tersebut. Fakana abawahu mu'minain. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, itu adalah orang mukmin. Fakhasyina. Dan kita khawatir, kita takut di atas ilmu. Khasyina, maknanya kita takut, kita khawatir akan tetapi. Dalam perkaranya Nabi Khadir alaihi salam, itu sudah sesuatu yang pasti. Kenapa? Langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini bukan sebagai dalil, ya, cuk bunuh anak. Kenapa kok bunuh anak? Ya, saya khawatir ini anaknya nanti nakal. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ya, ini khusus untuk Nabi Khadir alaihi salam. Nah, jadi khosina kita khawatir itu karena suatu yang pasti. Ayyur hiqahuma tugyanan wa kufra. Yang dia akan yurhiqa durhaka huma kepada kedua orang tuanya tugyanan wa kufran. Lalu menjadikan kedua orang tuanya ini melampaui batas dan juga kufur. Akan menyebabkan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Dan kita menginginkan agar Rabb dari kedua orang tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ayyubdilahuma, menggantikan untuk kedua orang tua tersebut, khairan minhu, anak yang lebih baik, zakatan lebih suci, wa aqraba rahman, dan lebih penyayang kepada keduanya. Naam. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum, keselamatan jiwa atau keselamatan agama itu lebih diutamakan daripada keselamatan jiwa. Dibunuh ini anaknya. Kenapa? Khawatir menjadikan kedua orang tuanya tughyanan wa kufran. Yang tadinya kedua orang tuanya mukmin menjadi kafir. Ya. Dan inilah anak fitnah. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Yang namanya harta-harta dan juga anak-anak itu adalah fitnah. Ya, anak itu bisa menjadikan kedua orang tuanya kufur. Kedua orang tuanya diseret ke dalam neraka jahanam. Ini anak harusnya disuruh sholat. Tapi tidur nyenyak. Aduh, kasihan ya. Namanya apa? Fitnah. Makanya Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan sampai anak-anak kalian itu melalaikan, mulhi, menjauhkan kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka itu sebab, di antara sebab yang terbesar menjadikan seorang tua itu bisa kufur. Barakallahu fikum. Dan wallahu a'lam bishawab, ya, anak ini meskipun belum menjadi anak yang durhaka dan dipastikan ketika dia hidup menjadi anak durhaka, ya, oleh sebab itu Nabi Khadir alaihi salam membunuhnya dengan sadis. Sekali lagi, ini sebagai bukti bahwasanya kedurhakaan uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Dan apa yang terjadi terhadap anak tersebut itu lebih baik daripada dibiarkan lalu dewasa lalu durhaka menyebabkan kedua orang tuanya kafir, maka azabnya kelak di akhirat jauh lebih keras, jauh lebih pedih. Kita mungkin lihatnya, oh kejam teman, anak dicabut dan seterusnya. Tidak. Itu lebih baik bagi anak tersebut. Jika nantinya menjadi durhaka dan dipastikan durhaka karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu azabnya akan lebih besar, lebih keras. Sehingga itu lebih baik bagi anak tersebut untuk dibunuh terlebih dahulu oleh Nabi Khadir alaihi assalam. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, Nabi Khadir alaihi salam ini menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan untuk kedua orang tersebut setelah anaknya dibunuh ini dengan anak yang lebih baik, lebih suci, lebih dekat, lebih penyayang terhadap keduanya. Barakallahu fikum. Waqila, dan dikatakan, lamma qatalahu al-Khadiru kanat ummuhu hamilan bi ghulamin muslimin. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jurayh dan yang lainnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Dan ketika itu Nabi Khadir pun tahu bahwasannya ibunya tersebut ketika itu sedang mengandung, sedang hamil seorang anak yang nantinya menjadi anak yang muslim, lebih baik. Jadi harapannya Nabi Khadir ini dibunuh karena apa? Kita berharap Rabb-nya menggantikan dengan yang lebih suci, lebih penyayang dan seterusnya. Dalam keadaan sebenarnya Nabi Khadir alaihi salam sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ibunya memang sedang mengandung anak yang nantinya menjadi anak muslim. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bukan dengan sebab khawatir, sebab takut, dan adanya harapan seorang itu diperbolehkan untuk melakukan tindakan, apalagi sampai membunuh. Tidak boleh. Saya khawatir dan akan ada harapannya, tidak boleh lalu membunuh anak. Kenapa? Karena khawatir dan harapannya Nabi Khadir alaihi salam itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa pasti? Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terakhir, wa ammal jidar, dan adabun dinding, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Adabun dinding yang mau rubuh di kampung yang tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir tersebut, itu adalah dinding milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzullahuma. Kenapa dibenarkan? Kenapa ditinggikan? Karena di bawah dinding tersebut terdapat kanzullahuma, terdapat perhiasan, harta yang sangat banyak untuk dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua ayah dari keduanya tersebut adalah orang tua yang soleh. Sehingga harta dan juga anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ayahnya sudah tidak ada. Dari mana ayahnya? Kita tahu ayah yang tidak ada. Li ghulamaini yatimaini. Keduanya adalah anak yatim. Yang namanya ayah yatim, ayahnya sudah tidak ada. Dan disebutkan sebab kenapa harta kedua anaknya dijaga, wa kana abuhuma salihan, sebabnya ayahnya tersebut soleh. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ayah yang dimaksud ini adalah ayah yang ketujuh. Berarti mbahnya mbah atau buyutnya mbah. Bapak, mbah, buyut, apa lagi? Dok-dok siwur dan seterusnya. Ini yang tujuh kalinya. Tingkatan nasab yang ketujuh. Itu yang soleh. Tetapi anak-anaknya dan juga harta-hartanya dijaga. Kayak kita kalau mau anak kita, cucu kita, keluarga kita dijaga, kunu sholihin, jadilah orang-orang yang soleh. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Farada rabbuka ayyablugha asuddahuma, dan Allah menginginkan agar keduanya mencapai usia yang dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan keduanya bisa mengeluarkan harta yang disimpan oleh orang tuanya, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabb engkau. Wa ma fa'altuhu an amri, lalu kata Nabi Khadir, tidaklah aku melakukannya semata-mata dari prediksiku, dari perkiraanku, dari pandanganku. Dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah penjelasan, tafsiran dari apa yang engkau tidak mau sabar dengannya. sober yang ketujuh. Menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu harus sabar. Butuh sabar. Selalu sabar. Senantiasa sabar. Mengedepankan sabar. Diprioritaskan sabar. 7 kali pokoknya. Barakallahu fikum. Dan harta tersebut barakallahu fikum adalah sebuah emas atau perhiasan yang tertuliskan padanya wasiat. Dan nanti wasiatnya disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya, ada wasiat di situ. Ada tulisannya. Jadi bukan semata-mata berharga dari sisi bendanya tersebut, tetapi juga berharga dari sisi apa? Ada tulisan wasiatnya. Barakallahu fikum. Wasiat yang sangat indah. Afwan Ustaz, apa orang yang belum baligh, mimpi basah, belum dihitung dosanya, meskipun dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya di sini ada dua fase. Fase belum tamyiz, tamyiz dan juga baligh. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah dia yastati ayyumayyiza bainal khairi wasyarr. Dia bisa yumayyiz, membedakan mana yang benar, mana yang jelek. Nah, saat itulah diperintahkan untuk sholat. Meskipun dia belum apa-apa, baligh. Belum dosa? Belum. Karena dia baru bisa yumayyiz. Baru bisa membedakan. Tetapi akalnya belum sempurna untuk memahami apa itu dosa dan seterusnya. Tetapi tetap kita perintahkan. Bahkan sampai usia 10 meskipun belum baligh, boleh kita untuk memukulnya. Jadi bukan berarti dia belum tahu dosa, tetapi tidak kita ingatkan. Tetapi tidak kita ingkari. Tetapi tidak kita didik. Salah. Meskipun baru tamyiz atau bahkan belum tamyiz, barakallahu fikum, tetap kita ingatkan. Kitab kita apa? Tegur ketika salah. Yeah. Diingatkan. Mungkin dan bahkan boleh kita meninggikan suara kita. Itu dari kecil tetap kita teringatkan. Meskipun belum berdosa. Barakallahu fikum. Adapun ketika sudah balik, barakallahu fikum, di saat itulah kolam penanya malaikat mencatat apa yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini ya? Nah, tetapi perlu diingat, meskipun dia belum berdosa, belum diwajibkan, dia tetap dididik, tetap diperintahkan. Waktunya sudah panjang. Barakallahu fikum. Al-afu minkum alal itolah. Mohon maafnya karena waktunya panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan itu dari kami dan juga dari syaitan, kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.